Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani hafizakumullahu jami'an, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa mengkaji ilmu. Berkaitan dengan materi yang diamanahkan kepada saya, yaitu bagaimana solusi menghadapi musibah. Musibah merupakan sudah sunnah, sunnatullah yang Allah takdirkan kepada para hambanya. Allah menguji, al-ibtila. Al-ibtila maknanya itu al-ikhtibar. Seorang itu diuji. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pada muqaddimah kitab beliau Al-Wabil Qayyim, setelah muqaddimah beliau mengatakan, beliau mendoakan kepada para pembaca, wa an yaj'alakum mimman idza an'ama 'alaihi syakara, dan semoga Allah menjadikan kalian semua apabila mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Wa idza batulya sabara, dan apabila mendapatkan ujian maka bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan kalau berbuat dosa segera beristighfar. Nah, beliau mengatakan, fa inna hadhil umur salasah, sesungguhnya tiga perkara ini dari kenikmatan, ujian, kemudian berbuat kemaksiatan. Nah, kalau tiga perkara ini orang bisa mencari jalan keluar, nah, yaitu kalau diberi kenikmatan dia bersyukur, kalau diberi ujian dia bersabar, kalau berdosa dia istighfar. Ini adalah unwanu sa'adatil abdi, tanda kebahagiaan seorang hamba. Wa alamatu falahihi, dan juga kiri tanda juga keberuntungan dia di dunyahu wa akhirahu, baik di dunia maupun di akhirat. Wala yang faku abdun anha abadan, jadi seorang hamba tidak pernah lepas dari tiga perkara ini. Ima dia diberi kenikmatan, ima dia diberi musibah, ima dia berdosa. Tiga perkara ini mesti seorang melaluinya. Akan tetapi rahmat Allah SWT, karunia Allah SWT kepada kita semua, Allah sudah memberikan jalan keluar. Allah SWT memberikan kita jalan keluar bagaimana kita bisa mendapatkan ridha Allah tatkala kita menghendaki tiga perkara ini. Fa innal abda da'imut taqallub baina hadhil abwab ats-salah. Karena sesungguhnya hamba ia berputar dalam tiga perkara ini. Nah, subhanallah, sudah merupakan sunnahullah. Adapun perkataan Ibnu Qayyim ini tadi dikuatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan. Hadis ini ma'ruf, sering kita dengarkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengherankan perkara seorang yang beriman. Nah. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Jadi perkara ini tidak terdapat kecuali pada orang yang mempunyai keimanan padanya. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya baginya itu menjadi kebaikan. In asabahu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Fakana khairan lah. Yang demikian itu adalah kebaikan baginya. Diberi kenikmatan kemudian bersyukur. Masya Allah, dia diberi taufik, dimudahkan oleh Allah SWT. Wainasna bahubarra sobaro. Kalau dia ditimpa kesusahan, dia bersabar musibah. Baik. Adapun fakroh yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza asnaba istaghfar, dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan suatu kesalahan, mereka ingat dan beristighfar meminta ampun kepada Allah SWT. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan orang tersebut tidak berlarut-larut terus menerus dalam perbuatan maasi. Nah, wahum ya'lamun, mereka dengan melakukan perkara tersebut dengan ilmu, meyakini bahwasanya Allah SWT adalah zat yang maha pengampun. Pada hadis dan ayat-ayat ini tadi, nah, menunjukkan fadilahnya tauhid, fadilahnya iman. Kapan seorang itu bisa mendapatkan fadilah dan keutamaan tadi yang Rasulullah SAW mengatakan ajaban, perkara yang mengherankan, yang menakjubkan. Nah, ini tatkala seorang itu beriman. Beriman kepada Allah SWT, muwahhid, orang yang bertauhid. yang segala perkaranya baginya adalah kebaikan. Baik. Segala perkara baginya merupakan kebaikan kalau dia pintar, nah, menempatkan dirinya, mencari jalan keluar yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira." Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Dalam surat Ali Imran ayat 186. Allah mengkhabarkan kepada kita, sungguh kalian akan diberi ujian, diberi cobaan, fi amwalikum, pada harta-harta kalian, wa anfusikum, pada jiwa-jiwa kalian, meninggal karena musibah, meninggal karena berjihad di jalan Allah. Wala tasma'unna minal ladina utul kitab, dan kalian benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu orang-orang Yahud, sebelum kalian, wa minal ladina asyraku, dan juga dari orang-orang musyrik, azan katsira, gangguan, celaan yang sangat banyak. Sudah ditimpa musibah, kemudian diolok-olok. Nah, jadi mengolok-olok orang yang terkena musibah, sunnahnya orang Yahud dan sunnahnya orang-orang musyrik. Na'udzubillah. Mereka kalau kaum muslimin ditimpa musibah, malah senang. Jadi jangan sampai seorang yang muslim, seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah SWT, kemudian apa? Mengolok-olok saudara yang tertimpa musibah. Hati-hati, ini adalah sunnah Yahud. Atau mengganggu, ayah mengganggu orang yang ingin membantu saudaranya, dibilang macam-macam. Nah, tatkala dengan sukarelawan saudara-saudara kita ingin membantu kaum muslimin salafiyin yang terkena musibah ini, kemudian membuka yaitu tempat untuk ta'awun, siapa yang mau berinfak. Nah, kemudian dikomentari apa? Ini kalian ini gembel-gembel dakwah, menggunakan kesempatan musibah untuk cari uang. Na'udzubillah dari perkataan seperti ini. Bukannya dia merasa bahagia, merasa terima kasih ada orang yang mau mengurusi saudaranya yang tertimpa musibah, akan tetapi malah justru mengolok-olok. Nah, saudara-saudara kita insya Allah ikhlas dalam membantu, dalam menangani perkara ini, cuma kita kasihan orang-orang yang keluar dari perkataan seperti ini dari mereka. Kita ingatkan, ini adalah sunnahnya orang-orang Yahud dan sunnahnya orang-orang musyrik, mengolok-olok saudara kita yang tertimpa musibah. Nah, jadi hati-hati. Kemudian wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar, sabarnya berlipat ganda, sabar tatkala mendapatkan musibah, kemudian sabar tatkala mendengar perkataan kotor, gangguan dari orang-orang Yahud dan orang-orang musyrik. Wa tattaqu, dan kalian bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang sangat ditekankan. Enggak mampu kecuali orang-orang yang punya azam, tekad yang kuat, himmah aliyah, kebudilan yang tinggi terhadap din, terhadap tauhid. Nah, berarti dari ayat ini saja solusi menghadapi musibah. Pertama kali hadis yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu dengan bersabar. Nah, ini adalah solusi yang Allah berikan kepada kita, petunjuk untuk kita amalkan, bersabar. Kemudian yang kedua, bertakwa. Wa in tasbiru wa tattaqu. Setiap kala mendapatkan musibah, bersabar, ditahan omongan kita supaya tidak keluar dari kita perkataan yang dimurkai oleh Allah SWT. Perkataan lau saja, nah, lau seandainya, kalau di situ ada nau sedikit i'tirad, itu tidak terima dengan takdir Allah, maka kata Rasulullah SAW, fa inna lau tahtahu amala syaitan, membuka amalannya syaitan. Nah, ini kalau lau dengan ada rasa apa, tidak terima dengan takdir Allah SWT. Nah, dalam menghadapi setiap kejadian takdir, nah, beriman dengan takdir merupakan rukun yang keenam. Khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, kita dituntut untuk mengetahui empat perkara, beriman kepada takdir. Kita yakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu sudah tertulis, sudah diilmui Allah SWT. Jadi semua kejadian tidak lepas dari ilmu Allah SWT, al-ilm. Kemudian martabat yang kedua, keimanan terhadap takdir tadi, al-kitabah. Semua sudah ditulis oleh Allah SWT. Rasulullah menasihatkan kepada Ibnu Abbas, rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena telah diangkat, sudah ditulis semua kejadian. Nah, dan jaffatish shuhuf, sudah kering tinta yang dipakai menulis tadi. Semua sudah Allah tulis. Jadi kalau ada kejadian, kita langsung ingat, ini semua tidak lepas dari ilmu Allah SWT. Ini semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kemudian al-masyiah, martabat yang ketiga. Semua kejadian itu pasti sudah Allah kehendaki. Nah, jadi jangan kemudian lauh, seandainya aku begini-begini, jangan. Nah, itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Kecuali kalau lau yang dimaksudkan untuk mengoreksi perbuatan seorang ini enggak mengapa. Nah, jadi enggak mutlak haram, karena Rasulullah SAW bersabda dalam masalah haji, lalu taqabbaltu min amri mastajabtu, masuk betul hadiah. Kalau seandainya perkaraku ini bisa aku majukan lagi perkara yang sudah lewat, maka aku tidak akan membawa sembelihan. Beliau ingin menjadikan hajinya itu umrah. Nah, jadi lau yang tercela, yang diharamkan, kalau lau kata-kata seandainya itu, nah, ada jenis pertentangan menentang takdir Allah dan tidak terima dengan takdir Allah, ini yang tercela. Kemudian martabat yang keempat, yaitu al-khalq. Semua takdir tadi, kejadian yang menimpa seseorang, itu tidak lepas dari penciptaan Allah SWT. Ini masalah tauhidul rububiyah. Jadi jangan diyakini bahwasanya sebuah bencana ini karena kurang syarat, harus disarati lagi gunungnya, nah, atau lautnya harus disembelihkan kepala kerbau, dipersembahkan kepala kerbau. Baik, jadi demikianlah keadaan kaum, sebagian kaum muslimin atau kebanyakannya ya, syirik mereka sudah mencapai tingkat rububiyah. Jadi kejadian itu disandarkan kepada selain Allah SWT. Nah, ada yang mengatakan kejadian itu adalah kejadian tabii, nah, bencana alam biasa. enggak ada ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Ini juga perkataan yang sesat. Syekhuna Muqbil rahimahullah bikin makalah ya, kitab tentang ini yang diberi judul apa? Idhul Maqal fi Asbabi Zilzal wa Radd 'alal Malaikah wa Dhulal. Penjelasan ya tentang sebab-sebab terjadinya bencana zilzal, gempa, dan bantahan terhadap orang-orang malakidah. Malakidah itu orang-orang yang tidak punya agama, yang mereka adalah kaum yang sesat. Baik, jadi manusia dibikin setiap ada kejadian ini bencana alam biasa, tidak kemudian takut kepada Allah SWT. Padahal Rasulullah SAW tatkala terjadi gerhana matahari pada masa hidup beliau, maka beliau apa? Fafaja ila sholah, langsung bersegera melakukan sholat. Kemudian setelah sholat beliau berkhutbah, inna syamsa wal qamara la yakhsifani wa la yankashifani li mauti ahadin walakin baik ayatun min ayatillah yukhawifu bihima ibadahu. Jadi kalau ada gerhana matahari dan bulan itu bukan dikarenakan kematian seseorang, bukan. Dan kalau sudah enggak ada gerhana juga disebabkan kematian seorang, bukan. Akan tetapi adalah ayat tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang Allah SWT menakut-nakuti hambanya dengan kejadian tersebut. Fa idza ra'aytumu, kalau kamu melihat itu, fafza'u ila shalah, maka bersegeralah untuk melakukan sholat. Berarti sudah berapa? Tiga perkara. Solusi menghadapi musibah bersabar dan bertakwa. Kemudian barusan dari hadis ini tadi, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Sholat. Nah, ini sholat gerhana ada kaidah khusus. Kalau sholat-sholat yang lainnya ketika mendapatkan bencana, sholat mutlak. Yang penting dia berwudu, kemudian masuk masjid, sholat 2 rakaat. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran tadi, la tublahunna fi amwalikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wala tasma'unna, kamu akan mendengar dari mereka, yaitu orang-orang ahli kitab, yaitu berupa ta'an, celaan, hikum, celaan terhadap kalian, wa fi dinikum, dan celaan terhadap agama yang kalian pegang. Karena mereka orang-orang Yahud, orang-orang musyrik, nah, selalu mencari apa? Bahan untuk untuk agar orang itu tidak masuk Islam. Di antaranya tatkala kaum muhajirin hijrah ke Madinah, mereka menyebarkan isu bahwasanya mereka orang-orang muhajirin itu mereka tidak akan diberi anak. Kemudian Allah SWT mentakdirkan lahirnya seorang sahabi, Abdullah bin Zubair. Itu anaknya Asma bintu Abi Bakar. Bapaknya namanya Zubair bin Awam, sepupu Rasulullah SAW. Zubair bin Awam ini adalah anak bibiknya Rasulullah SAW, Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Maka kaum muhajirin dan orang-orang Ansar mereka berbangga dengan kelahiran Abdullah bin Zubair. Kemudian tatkala Abdullah bin Zubair terbunuh oleh seorang yang zalim, Hajjaj bin Yusuf, kaum muslimin merasa sedih. Kaum muslimin merasa sedih. Dicela Hajjaj bin Yusuf. Kami dulu para sahabat berbangga-bangga dengan kelahiran dia, kemudian kamu dengan mudahnya membunuh seorang sahabat. Baik, jadi sunnahnya orang-orang Yahud, mereka mencari bahan untuk mengolok-olok kaum muslimin. Seperti dalam ayat ini, wa kitabikum, mereka tidak mengolok-olok kalian agama, bahkan kitab kitab yang betul-betul turun dari Allah, mereka berolok-olok. Wa rasulikum, dan juga rasul, orang-orang musyrik mengatakan apa? Muhammad tidak akan mempunyai keturunan. Kemudian Allah SWT bantah, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencela kamu dialah yang abtar, yang akan merugi. Wa fi ikhbarihi li ibadihi al-mu'minina bidzalika iddatu fawaid. Tatkala Allah SWT mengkabarkan kepada para hambanya bahwasanya mereka benar-benar akan ditimpa musibah pada harta-harta mereka, pada jiwa-jiwa mereka, pengkabaran ini membuahkan beberapa faedah. Minha anna hikmatahu ta'ala taqtadi dzalik. Memang sudah hikmah Allah SWT menghendaki yang demikian. Seseorang itu diuji mana tingkat keimanannya. Sebagaimana firman Allah Taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa ya'lamu Allahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan demikianlah kami jadikan hari-hari ini silih berganti. Itu dekat tatkala perang Uhud, kaum muslimin mengalami kesalahan. Terbunuh dari kalangan mereka 70 orang dan tertawan 70 orang juga. Padahal sebelumnya di perang Badar kaum muslimin mengalami kemenangan yang mutlak. Tertawan dari mereka 70, terbunuh dari orang-orang Quraisy dan gembong-gembongnya 70. Allah jadikan ini berganti. Kemudian apa hikmahnya? Waliya'lamallahu alladzina amanu, agar Allah SWT betul-betul mengetahui siapa yang beriman. Wayattakhidha minkum syuhada, dan menjadikan sebagian kalian orang-orang yang syuhada. Semua musibah, semua ikhtibar, ujian, itu tujuan dari Allah SWT untuk mengetahui berapa kadar keimanan kita. Liyatamayyaza al-mu'minu shadiqu min ghairihi. Kata Syekh As-Sa'di di sini, semoga atau agar terbedakan siapa orang yang beriman dengan betul-betul dari yang lainnya. Ini faedah yang pertama, adanya ujian. Jadi Allah SWT sudah mewasiatkan, latubluwanna fi amwalikum wa anfusikum, sungguh betul-betul kalian akan diberi ujian pada harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Ditimpa kematian, atau ditimpa kematian anaknya yang mati, bapaknya. Wa minha, dan faedah yang lainnya, annahu ta'ala yuqaddiru 'alaihim hadhihi al-umura. Allah SWT mentakdirkan perkara-perkara ini. Bima yuridu bihim minal khair liyu'liya darajatihim wa yukaffiru min sayyi'atihim. Faedah dari ujian tadi, Allah SWT sudah mentakdirkan perkara-perkara ini tadi dikarenakan Allah SWT menginginkan para hambanya agar mereka tinggi derajatnya dan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ma atau la yazalu al-bala'u bil mu'mini fi nafsihi wa malihi wa waladihi. Senantiasa ujian musibah itu menimpa seorang yang beriman pada jiwanya, pada hartanya, dan juga pada anaknya. Hatta sampai keluar dari ujian tadi, walai salam khabiah, ia sudah tidak mempunyai kesalahan. Allah SWT mempunyai hikmah balighah, hikmah yang tinggi. Waliyazdada bidzalika imanuhum, dan agar bertambah keimanan mereka. Wayutimmu imanahum, dan semoga agar keimanan mereka juga sempurna. Fa innahu idza akhbarahum fi dzalika wa waqa'a kama akhbara qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi faedah ini, kalau seorang itu sebelumnya sudah dikabari kamu akan mendapatkan musibah, pasti kamu akan diuji, nah, maka tatkala ujian itu datang, mereka akan mengatakan sebagaimana dikatakan oleh para sahabat. Mereka mengatakan qalu hadza ma wa'adana Allah, ini merupakan apa yang sudah Allah janjikan dan rasulnya, wa shadaqa Allah, dan maha benar Allah dan rasulnya. Wama zadahum illa imana wa taslima, dan tidaklah menambah mereka kecuali keimanan dan pasrah Islam. Nah, ini kejadiannya tatkala perang Khandaq. Dikatakan perang Khandaq karena Rasulullah SAW menerima usulan Salman Al-Farisi agar membuat Khandaq. Khandaq fungsinya yaitu supaya kaum kufar yang ingin menyerang Madinah kesulitan untuk masuk kota Madinah. Jadi diberi saran oleh Salman Al-Farisi. Orang-orang kufar Quraisy pun bingung, ini model apa lagi peperangan seperti ini. Dan Allah SWT palingkan musuh-musuh Allah SWT. Allah mengutus rih, angin yang kencang, sunu dan lam taruha, pasukan-pasukan yang kalian tidak mengetahuinya, malaikat Allah SWT. Mereka akhirnya kotar kafir. Tatkala kaum mukminin melihat mereka berkumpul, orang kafir Quraisy, namun jumlahnya mereka tergabung semuanya, pasukan gabungan tersebut 10.000 orang, padahal penduduk Madinah waktu itu enggak ada jumlahnya segitu, paling cuma 5.000-an. Baik, maka mereka malah mengatakan inilah yang Allah janjikan. Nah, inilah yang Allah janjikan dan Rasulnya. Minalladzina amanu shadaqu ma ahadallaha wa rasulahu faminhum man qada nahrahu wa minhum man yantahir. Sebagian kaum muslimin ada orang-orang yang membenarkan janji Allah SWT, maka sebagian mereka ada yang terbunuh di jalan Allah, sebagian mereka masih menunggu kapan gilirannya, kapan ada jihad lagi sehingga dia bisa mati fi sabilillah. Ayat ini turun kata Anas bin Malik, mengenai pamannya yang namanya Anas bin Nadr. Beliau meninggal pada perang Uhud. Baik, jadi faedah Allah SWT memberikan ikhtibar. Allah SWT sebelumnya mengkhabarkan kepada kita bahwasanya kita akan diuji pada jiwa-jiwa kita dan harta kita, yaitu agar sempurna keimanan kita. Yang awal tadi yaitu untuk membedakan siapa orang yang beriman, yang benar-benar beriman, dan siapa yang pengakuan dalam keimannya itu dusta. Wa minha annahu akhbarahum bidzalika litatawattana nufusuhum ala wuqu'i dzalika wasab alaihi idza waqa'a. Faedahnya yang berikutnya, bahwasanya tatkala Allah SWT mengkhabarkan kepada mereka dengan yang demikian itu akan terjadi musibah, akan terjadi bencana, maka mereka mempersiapkan diri-diri mereka tatkala terjadi perkara tersebut dan bersabar kalau perkara tersebut memang terjadi. Li'annahu qad ista'addu liwuqu'ihi, karena sebelumnya Allah sudah mengkhabarkan, maka tatkala terjadi mereka pun sudah bersiap-siap. Fayahunu 'alaihim hamluhu, maka ringan bebannya, terasa ringan. Wa takhifu 'alaihim mu'natuhu, dan juga mu'nahnya terasa ringan, beban mentalnya terasa ringan. Wa yalja'una ila sabri wat taqwa, kemudian dia akan kembali kepada Allah SWT dengan bersabar dan bertakwa. Yakin itu semua sudah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada qaul, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kamu bersabar menghadapi musibah, bersabar menghadapi celaan orang-orang kafir tadi, dan kalian bertakwa, ai in tasbiru ala ma nalakum fi amwalikum wa anfusikum minal ibtila wal imtihan wa ala adiyatiz zalimin wa tattaqullaha fi dzalika nasabar fi an tanlau bihi wajhallah wa taqarruba ilaihi wa lam tata'addu fi sabrikum al hadda syar'i. Makna dari ayat ini, kalau kalian bersabar terhadap apa yang menimpa kalian pada harta kalian dan jiwa kalian berupa cobaan dan ujian dan juga gangguan celaan dari orang-orang yang zalim, dan kalian bertakwa kepada Allah dan bersabar, nah, dengan cara kamu niatkan itu semua dalam rangka mencari wajah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, dan kalian tidak melampaui batas dalam bersabar. Terkadang kesabaran itu tidak mahmud, tidak terpuji. Ini catatan, jadi karena pembahasan masalah sabar, jadi enggak semua kesabaran itu terpuji. Bagaimana beliau katakan di sini? Minasabri fi mawdi'in la yahillul lakum fihi al-ihtimal. Kesabaran pada suatu tempat yang enggak boleh kamu untuk bersabar. Bal wazifatukum fihi al-intiqam, bahkan tugas kalian justru harus membalas. Min a'da'illah, dari musuh-musuh Allah. Baik. Jadi kesabaran itu ada batasnya, batas syar'inya. Tatkala seseorang mempunyai makalah yang harus dibantah, dibantah. Kita tidak menggunakan lagi apa? Kata-kata kesabaran. Seorang yang harus diperlakukan dengan perbuatan tangan, dilakukan. Man ro'amin kumun kal, fal yuhayyirhu biyadih. Dengan tangan, dirubah dengan tangan. Kalau mampu. Dan tidak terjadi fitnah. Ay, minal umur alati, nah. Fa'inna dhalika min azimil umur. Kemudian Allah SWT menutup ayatnya. Jadi dengan kesabaran dan bertakwa tadi adalah perkara yang min azmil umur, perkara yang ditekankan. Ay minal umur allati uzamu alaiha, yaitu perkara-perkara yang sangat ditekankan. Wa yunafasu, dan dianjurkan untuk berlomba-lomba. Wala yuqafu laha, wala yuwaffaqu laha, dan tidak bisa orang ini bersabar dan bertakwa tatkala mendapatkan musibah illa ahlul ajaim, kecuali orang-orang mempunyai tekad yang tinggi, jiwa yang besar. Wal himam al aliyah, himam, semangat yang tinggi. Karena qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam ayat yang lain, wa ma yulqaha illa alladziina sabaru, dan tidaklah hal itu bisa dilakukan kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulqaha illa dzul hazil azim, tidak bisa dilakukan juga kecuali orang-orang yang punya bagian yang besar, bagian pahala yang besar. Karena sabar ini pahalanya Allah SWT melipat gandakan sampai lipatan yang kita tidak mengetahuinya, saking banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, tanpa hisab. Jadi kalau amalan-amalan biasa dilipatkan 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang tak terhingga, masih ada hisabnya, masih ada ketentuannya, hitungannya. Tetapi kalau sabar, betul-betul bersabar, pahalanya itu nanti bighairi hisab, menunjukkan apa? Besarnya pahala bersabar. Bagaimana pahala saum ya? Pahala saum semuanya itu satu kebaikan dilipatkan 10 kali sampai 700 kali. Kecuali saum kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, saya saum itu untuk saya, maka saya sendiri yang akan memberi pahala. Nah, karena di dalam saum puasa tersebut mengandung juga kesabaran, sabar. Baik. Kemudian berikutnya berkaitan dengan musibah. Jadi memang ini saya ambil bahwa ini dari sebuah tulisan saya dapat dari Maktabah Syamilah di komputer, Mausu'ah Fiqhul Ibtila'. Nah, pembahasan tentang Fiqhul Ibtila'. Al-Ibtila' bil hayati wal maut. Ujian dengan kematian, dengan kehidupan dan kematian. Hidup adalah ujian, mati, adanya kematian juga ujian. Allah SWT berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Zat Allah, zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, karena Allah ingin menguji kalian. Ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amala, siapa yang baik amalannya. Faedah ini sering lewat ya. Maksudnya ahsanu amala itu apa? Terkumpul dua syarat, yaitu al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Siapakah di antara kalian yang baik amalannya? Itu aswabukum, siapa yang benar amalannya. Itu terkandung pada amalan orang tersebut al-ikhlas dan mutaba'ah. Qala al-Qurtubi rahimahullah, Allah SWT mengutarakan di sini, khalaqal mauta wal hayah. Maka ada dua permasalahan di mas'alatan. Al-una qawluhu ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayah, yang menciptakan mati dan hidup. Qila al-makna, maknanya khalaqakum lil maut. Allah SWT menciptakan kamu untuk mati. Nah, diciptakan untuk kalian merasakan kematian, kemudian nanti dibangkitkan oleh Allah SWT. Walhayah, adapun hayah, kehidupan, yakni lil maut fid dunya wal hayah fil akhirah. Adapun hayah maksudnya di sini yakni lil maut, yang menciptakan kehidupan, yaitu untuk kematian. Hidupmu itu bukan yang di dunia ini ya. Tujuannya kamu nanti bagaimana kamu mati dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan muwahhid fid dunya. Wal hayah, dan kehidupan nanti di akhirat. Nah, wa qaddama al-mauta, dalam ayat ini Allah SWT mendahulukan maut. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa kok didahulukan maut, kematian dulu? Li'anna al-mauta ilal qahri aqrab. Karena kematian itu untuk membawa seseorang sedih kemudian berpikir lebih dekat. Allah yang menciptakan kematian, orang menjadi sedih kemudian berpikir, nah, memperbaiki dirinya. Kama qaddama al-banat 'ala al-banin, sebagaimana Allah Ta'ala SWT dalam surat yang lainnya mendahulukan banat. Yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ayat yang selanjutnya, Allah memberikan karunia berupa anak itu perempuan. Karena orang-orang kafir Quraisy, mereka sedih kalau diberi kabar mempunyai anak wanita. Jadi kalau istrinya melahirkan wanita, perempuan, mereka sedih. Justru Allah SWT dahulukan ini. Ini adalah pemberian Allah, karunia Allah SWT. Kenapa kalian mengingkarinya? Kenapa kalian bersedih? Baik. Wakilah qaddamahu li'annahu aqdam. Kenapa didahulukan al-maut itu, didahulukan penyebutannya di dalam Al-Quran? Karena aqdam, lebih dahulu. Li'anna al-asya'a fil ibtida' kanat fi hukmil maut. Karena segala sesuatu pada permulaannya itu dihukumi maut, mati. Kan nutfah, seperti nutfah, mani ya, dihukumi suatu yang tidak ada, tidak bernyawa. Wat turab, tanah. Wanahu, dan yang selainnya. Wa qala Qatadah, kana Rasulullah SAW yaqul innallaha ta'ala azalla bani Adam bil maut wa ja'ala dunya daru hayatin thumma daru mautin wa ja'ala al akhirata daru jazain thumma daru baqa. Baik, kemudian Al-Qurtubi membawakan hadis dari Qatadah. Qatadah mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya ini hadis dhaif, mursal Qatadah. Ulama ahlul hadis mengatakan, ulama ilal, jadi mursal yang Qatadah ini min af'il marasil, mursal yang paling lemah. Mursalnya siapa? Qatadah. Tapi maknanya kita artikan di sini, maknanya bagus. Sesungguhnya Allah SWT menghinakan Bani Adam dengan kematian. Wa ja'ala dunya daru hayah, dan menjadikan dunia itu tempat kehidupan. Tsumma darul maut, kemudian juga tempat kematian. Jadi Allah SWT menghinakan Bani Adam dengan apa? Dengan kematian. Hadis yang semakna dengan ini apa? Rasulullah SAW bersabda, laukana lubbi Adam wadiyani min zahabin layakamanna lahu taraf wala yang la'ufahu ilat turab. Kalau seandainya anak Adam itu punya dua wadi, lembah ya, daratan yang datar berupa emas, dia akan berharap lagi untuk muncul yang ketiganya, dan tidak ada yang bisa membungkam mukanya, mulutnya apa, kecuali tanah, kematian. Kalau sudah mati baru diam. Nah, ada dua perkara yang manusia itu selalu mudah dalam, dalam dua perkara ini, itu ad-dunia dan apa, dan nisa. Hadis, hadis yang lain ya, maknanya seperti itu, hadisnya sahih. Jadi senantiasa seorang itu mudah pada dua perkara, yaitu masalah dunia dan masalah wanita. Baik. Allah SWT menghinakan Bani Adam dengan kematian. Wa ja'alal akhirata daral jazaa', kemudian Allah SWT menjadikan akhirat ini tempat dibalasnya amalan. Tsumma daru baqa', kemudian tempat kekalnya seseorang. Wa annabi darja annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laula salatun ma taqta ibnu adam ra'sahu al-faqr wal marad wal maut. Dari Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya bukan karena tiga perkara, maka anak Adam itu tidak mau menundukkan kepalanya. Apa tiga perkara tersebut? Al-faqr, kemiskinan, wal marad, sakit, wal maut, yang ketiga kematian. Baik. Wa innahu ma'azalika lawastabun, bersama dengan itu masih dia itu sudah ditimpa kefakiran, sudah ditimpa kematian kerabatnya, masih wastab, masih enggak huduk, enggak sakinah, enggak tenang hidupnya, masih serakah, masih rakus. Baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, uzkuru hada min ladzat, ingatlah suatu yang bisa menghancurkan, suatu yang lezat. Apa kata Rasulullah? Al-maut, mengingat mati. Rasulullah SAW juga bersabda agar kita untuk apa? Ziarah kubur. Faedahnya apa? Fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena dengan berziarah kubur bisa mengingatkan kalian akan kematian. Al-masalah tsani ya. Jadi masalah tafsir ini ya. Tafsir Allah SWT mentakdirkan ujian adanya kematian dan kehidupan. Poin yang kedua itu al-maut wal-hayah. Qaddama al-mauta al-hayah li'anna aqwan nasi da'yan ilal amal man nasoba mautahu bayna aynaihim. Allah SWT kenapa di dalam surat ini mendahulukan al-maut? Karena kematian itu adalah perkara yang paling kuat yang mendorong manusia untuk beramal. Jadi kalau orang itu dijadikan kematian itu di hadapan matanya, maka dia akan bersegera untuk beramal. Ibnu Umar menasihati kepada para tabi'in yang mengambil hadis dari dia, "Fa idza asbahta fala tantazirul masa." Kalau kamu berada di pagi hari, jangan kamu menunggu sore hari, menunda amalan jangan. Baik. "Wa idza amsayta fala tantazirus subah." Tapi kebanyakan manusia lupa. Ibnu Abbas bersabdanan mengambil hadis dari Nabi SAW, "Ni'matani marhunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada dua kenikmatan yang manusia itu sangat merugi. Al-ghabn, ghabn di sini maksudnya dia kulakan dengan harga yang tinggi, dijual dengan harga yang murah. Jadi orang merugi pada dua perkara ini. Kata Rasulullah SAW, yaitu apa? As-sihah, kesehatan, wal-farah. Nah, kesehatan dan waktu luang. Faqaddama li'annahu fima yarju ilal gharadil masuqi lahul aya aham. Qala al-ulama, al-mautu laysa bi'adamin. Berkata para ulama, kematian itu pada hakikatnya bukan suatu yang tidak ada. Bukan kemudian mati kemudian tidak ada apa-apa. Bi'adami mahdin wala fana'i sirfin. Wa innama huwa inqita'u ta'aluqir ruh bil badan. Kematian itu adalah terputusnya keterkaitan antara ruh dan badan. Wa mufaraqatuhu, dan berpisahnya antara ruh dan badan. Wa hailulatun bainahuma, dan pemisah antara badan dan ruh. Tabaddulu halin, pergantian keadaan. Wa intiqalin min darin ila darin, wal hayatu aqsa dzalik. Adapun kehidupan yang selain itu. Dua ayat ini tadi Allah SWT sudah mengkhabarkan kita bahwasanya Allah akan menguji kita. Dan faedah yang telah kita sebutkan tadi. Baik, dan jalan keluar menghadapi musibah. Kemudian dalam ayat yang lain berkaitan dengan musibah ini, Allah SWT berkata, berfirman dalam surat Al-Baqarah, sering kita dengarkan, "Alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa kepada yang musibah, dia mengatakan, "Inna lillahi, sesungguhnya kami miliknya Allah." "Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi raji'un, kepada Allah akan kembali." Ai tafallau yaqaulihim, mereka menghibur diri mereka dengan perkataan ini. Kalau sudah semua itu milik Allah dan merasa akan kembali kepada Allah, maka jiwa seseorang akan tenang tatkala mendapatkan musibah. Dia akan mengatakan sebagaimana perkataan sahabat, "Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Jadi para orang-orang yang beriman tatkala mendapatkan musibah, mereka menghibur diri mereka sendiri dengan ucapan ini, "Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah." "Hadza amma asabahum wa 'alimu annahum mulkullah." Mereka mengetahui bahwasanya diri-diri mereka adalah di bawah kekuasaan Allah. "Yatasarrafu fi 'abidihi bima syaa'a." Allah memperlakukan terhadap hamba-hambanya dengan kehendaknya, sekehendak Allah SWT. "Wa'alimu annahu la yadi'u lahu mithqala dzarrah." Dan mereka mengetahui bahwasanya tidak akan sia-sia amalan mereka, amalan kebaikan seberat dzarrah. Dzarrah di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan azghurun naml, wazan azghurun naml, timbangan semut yang paling kecil. Baik, timbangan semut yang paling kecil. Ada yang mengartikan atom, tapi atom dalam masa Rasulullah SAW enggak ada. Baik, jadi ahsannya diartikan apa? Timbangan seberat semut yang paling kecil, anak semut yang paling kecil. Baik. Yaumul qiyamah fa ahdatha lahum dhalika insirafhum, maka dengan ini mereka akan bertambah keyakinan mereka bi annahum abiduhum, bahwasanya mereka adalah hamba Allah. Baik. Solusi musibah yang berikutnya, bahwasanya tatkala ditimpa musibah mengatakan zikir ini tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, disertai dengan apa? Al-iqtiraf, mengakui bahwasanya kita adalah hamba-hamba Allah. Allah berkehendak apa saja kepada kita. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka kepada Allah akan kembali. Fiddaril akhirah, nanti di hari akhirat. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang musibah al-bala. Kita harus meyakini bahwasanya la yusibun nasa, la yusibun nasa syai'un illa bi'ithnillah. Kita harus yakini tidaklah ada yang menimpa musibah kepada seseorang kecuali itu dengan izin Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhithatun bil kafirin. Wa minhum, yaitu orang-orang munafik, sebagian mereka mengatakan, izinkanlah aku, jangan kamu menfitnah aku. Subhanallah, orang-orang munafik tidak mau ikut perang Tabuk. Kemudian alasannya apa? Jangan kau memfitnah aku. Rasulullah SAW dituduh sebagai pemfitnah. Baik. Kemudian ala fil fitnah disakotu, tidaklah mereka dalam fitnah itu, mereka malah justru jatuh dalam fitnah. Jadi mereka mengatakan perang Tabuk ini perjalanan yang sangat jauh. Rasulullah SAW ingin jihad hujum, jihad melawan pasukannya Hiraql ketika itu di Syam. Bani Asfar, mereka dikenal orang-orang yang Bani Asfar ya, kuning, jadi kulitnya kuning. Baik, mereka mengatakan, aku nanti terfitnah dengan wanita-wanita mereka, jangan kamu memaksa saya untuk berjihad, izinkanlah aku, jangan kamu fitnah aku. Baik, padahal mereka sendiri dalam ini terjerumus dalam fitnah. Jadi tatkala Allah SWT memerintahkan dengan suatu perintah, jangan cari wasilah. Lakukanlah semampumu. Fattaqullaha mastata'tum. In tusibka hasanatun tasu'hum. Kalau kamu mendapatkan kebaikan, justru orang-orang munafik tadi merasa susah. Wa in tusibka musibatun, kalau kamu ditimpa musibah, yaqulu qad akhadna amrana, kami telah mengambil, memilih apa yang menjadi kemaslahatan kepada perkara kami min qabl, sebelumnya. Wa yatawallau, dan mereka meninggalkan kamu, lari, wahum farihun, mereka gembira. Ini sifatnya orang-orang munafik. Senang kalau kaum muslimin tertimpa musibah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah ada yang bisa menimpa kami kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Huwa maulana, ialah Allah adalah maulana, penolong-penolong, Allah adalah penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanyalah kepada Allah hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Allah SWT menyuruh untuk membantah perkataan orang-orang munafik. Tidaklah yang menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan, dan dia adalah maulana. Terkadang suatu perkara yang boleh dibantah, dibantah. Rasulullah SAW tatkala perang Uhud, Abu Sufyan menghina, afikum Muhammad, afikum Abu Bakar, afikum Umar, apakah ada di antara kalian yang namanya Muhammad, Abu Bakar dan Umar? Para sahabat tidak menjawab. Baik, kemudian dia mengatakan faqad kafana, Allah sudah mencukupkan kami, mereka sudah meninggal. Kemudian dia mengatakan uluhubal, maha tinggi hubal. Hubal itu berhala yang ada di tengah-tengah Ka'bah. Baik, kemudian Rasulullah mengatakan ala tujibun, tidakkah kalian menjawab, membantah? Nah, kemudian apa yang harus kita jawab? Allahu a'la wa azal, Allah lah yang maha tinggi dan maha mulia, maha perkasa. Sebagian makalah perlu dibantah. Ibn Qayyim menjelaskan kenapa pada awal pertama kali enggak usah dibantah. Ini kalau orang yang memang enggak perlu dibantah, kalian enggak usah dibantah sebagai bentuk penghinaan, enggak usah ditanggapi. Tapi kalau perkaranya itu memang betul-betul besar dan harus dibantah, nah, ketika itu harus dibantah. Kemudian al-yaum lana, Abu Sufyan mengatakan hari ini kemenangan bagi kita. Umar menjawab, laisu bisawa, qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Orang-orang yang terbunuh di antara kami di surga, sedangkan orang yang terbunuh di antara kalian di neraka. Dibantah lagi. Baik. Abu Sufyan mengatakan lana uzza wa la uzza lakum. Kemudian dibantah, Allahu maulana wa la maula lakum. Allah penolong kami dan tidak ada bagi kalian penolong. Baik. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, tidaklah kalian itu menunggu-nunggu dari kami kecuali dua kebaikan. Artinya kalau kami mendapatkan musibah terbunuh fi sabilillah, maka itu adalah kebaikan. Nah, ihdal husnayain, kalau mendapat kemenangan berarti adalah kemenangan terangkatnya kalimat tauhid di muka bumi. Wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min indihi, dan kami menunggu dari kalian agar kalian mendapatkan musibah dari Allah berupa azab dari sisinya, au bi'aidina, atau naam, azab tersebut dari diri kami, artinya kami yang membunuh kalian. Fatarabbasu, maka tunggulah, inni ma'akum mutarabbisun, sungguhnya naam, kami juga menunggu kalian. Baik. Fakrah yang berkaitan dengan ini tadi yaitu firman Allah Ta'ala qul la yusibana, katakanlah wahai Muhammad, tidak akan ada enam musibah itu, tidak akan musibah itu menimpa kita kecuali Allah yang apa yang sudah Allah tulis. Kembali kepada faedah pertama kali ya. Jadi beriman dengan takdir. Enam. Martabat yang kedua tadi apa? Al-kitabah, ditulis. Allah sudah menulis semua takdir. Nah. Kemudian pembahasan yang berikutnya, sababul fasad fil ardi ma'afin nas. Kita harus yakini ya, sebab kerusakan di muka bumi itu adalah kemaksiatan manusia. Qala ta'ala, Allah berfirman, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan tangan-tangan manusia. Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu, agar Allah SWT merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka berbuat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah SWT. Resolusi ketika mendapatkan musibah yaitu apa? Ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Ayat-ayat yang tadi, bersabar, bertakwa, kemudian sholat, melakukan sholat, kemudian di sini kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Maka lihatlah fil ardi, siru fil ardi maksudnya di muka bumi, bukan di bawah. Fangzuru, maka lihatlah bagaimana akibat yang menimpa orang-orang sebelum kalian, kana aktsaruhum musyrikin, sebagian mereka kebanyakan orang-orang musyrik. Jadi kenapa Allah SWT binasakan mereka? Karena mereka kebanyakannya musyrik. Baik. Jadi sebab kerusakan, sebab terjadinya bencana, yaitu karena apa? Ma'asi, karena kesyirikan. Berkata As-Sa'di rahimahullah mentafsirkan ayat ini. Qala ta'ala zahara al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas kama ana at-ta'at tusrihu biha al-akhlaq wal a'mal wal arzaq wa ahwal ad-dunya wal akhirah. Jadi beliau mengambil istinbat dari mafhum ayat ini. Kalau kemaksiatan merupakan sebab kerusakan di muka bumi, maka sebagaimana ketaatan itu memperbaiki akhlak, memperbaiki amal, dan memperbaiki rezeki dan kehidupan seseorang di dunia maupun di akhirat. Rezeki seseorang bisa bertambah dengan ketaatan. Baik. Pada zaman Rasulullah SAW ada dua orang sahabatnya. Satunya menuntut ilmu, enggak mencari nafkah. Saudaranya datang di majelis Rasulullah SAW. Kemudian yang mencari nafkah tadi mengeluh, "Wah, Rasulullah ini saudaraku enggak mau kerja." Nah, dia malah cuma menuntut ilmu di sisimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La'allaka turzaqu bih." Jangan-jangan kamu itu diberi rezeki karena dia, karena amal ketaatan dia. Nah, jadi harus lapang dada kita menafkahi saudara kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan sebab itulah kamu mendapatkan rezeki. Baik. Poin berikutnya, halakul umam, kebinasaan umat-umat terdahulu, wa su'ub sababuhul kufru wal isyan, sebabnya karena kekafiran dan kemaksiatan. Allah Ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidaklah kamu melihat bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad. Kaum Ad ada di Hadramaut, mereka di pegunungan namanya Al-Ahqaf. Baik, nanti akan ada keterangan dari Ibnu Katsir rahimahullah, irama dzatil imad. Nah, yaitu kaum Iram. Jadi Ad ini nasabnya nanti Ad bin Iram sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, Allah tidak menciptakan seperti itu di negeri-negeri. Fa'aktsaru fiha al-fasad, maka dengan kegagahan mereka dan kebesaran tubuh mereka, mereka memperbanyak kerusakan. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab, maka Allah menimpakan atas mereka azabnya. Inna rabbaka ladil mirsad, qala Ibnu Katsir, wa ha'ula'i 'adunil ula, mereka adalah 'ad, kaum 'ad yang awal. Baik, ini seakan-akan kaum 'ad itu ada dua ya, 'ad yang pertama dan 'ad yang kedua. Jadi khilaf memang apakah ada kaum 'ad setelah itu. Nah, wallahu alam, jadi ini merupakan sifat, tapi sifat kasifah saja. Ad-ad kaum yang awal itu. Jadi kaum ad cuma satu. Bukan berarti diambil kesimpulan di sana ada dua generasi ad. Nah, bukan. Bahum awlat Ad ibn Iram ibn Iyaf ibn Sam ibn Nuh qalahu ibn Ishaq. Nah, ini sekedar menukil saja ya. Jadi dikatakan mereka adalah anak-anaknya Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq sahibu sirah, imamun di sirah, Ibnu Ishaq Muhammad bin Ishaq. Terjadi perselisihannya dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan dia Al-Kazzab. Tapi para ulama menolak jarah ini. Fahumul ladzina ba'atsallahu fihim rasulahu, dan mereka-mereka itu adalah yang Allah utus kepada mereka rasulnya yang namanya Hud alaihissalam. Fakadzabuh, mereka mendustakan. Wa khalafu fa anjahullah, maka Allah pun menyelamatkan dia tatkala kaumnya nah menyelisih dia kafir. Min baina azhurihim wa man amana ma'ahu minhum, dan sebagian orang yang beriman bersama Nabi Hud. Baik. Jadi kesimpulannya di sini, kenapa Allah SWT menghancurkan mereka? Karena itu kekafiran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum 'Ad. Yaqulu ta'ala, Syekh Hasan mengatakan, alam tara, tidaklah kamu melihat, maksudnya fi qalbika wa basiratika, kamu tidak melihat, tidaklah kamu melihat dengan mata hatimu, kaifa fa'ala bihadil umam at-taghiyah, bagaimana Allah SWT memperlakukan umat yang melampaui batas ini, wahiya iram al-qabilah al-ma'rufah fil Yaman, qabilah yang sudah dikenal keberadaan mereka di Yaman, zatil imad ay al-quwah, yang mempunyai kekuatan, as-syadidah wal-utu buat tajabur, kekuatannya sangat ya, utuh ya, kesombongan mereka juga melampaui batas, dan Allah binasakan. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ay mithlu adin fil bilad ay fi jami'il buldan, Allah belum menciptakan, tidak menciptakan seperti mereka di seluruh negeri, enggak ada yang menandingi kekuatan mereka, kaum 'Ad. Kaum 'Ad mereka besar-besar ya. Nah, Adam alaihissalam diciptakan tingginya berapa? Situna ziro'an. Tingginya itu 60 ziro'. Ziro' itu satu hasta ya. Hastanya orang yang besar kalau sekarang ukurannya. Baik. Situna ziro'an. Kemudian dalam hadis tersebut, wala yazalu yang kus, makhluk ini senantiasa berkurang postur tubuhnya sampai sekarang ini. Sama qala lahum nabiyyuhum Hud alaihi salam, wasturu id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuhin wa zadakum fil khalqi baghtatan fasturu ala Allah la'allakum tuflihun, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Hud sudah menasihati mereka sebelum Allah binasakan kaum 'Ad ini. Nabi Hud sudah menasihatkan, waskuru, ingatlah, idh ja'alakum khulafa, tatkala Allah menjadikan kalian pemimpin-pemimpin, min ba'di qaumin Nuh, setelah kaumnya Nuh, wa zadakum, dan Allah tambahkan bagi kalian khalq, penciptaan kalian, Allah luaskan, Allah perbesar postur tubuh kalian, waskuru, maka ingatlah, ala Allah la'alakum tuflihun, ingatlah kenikmatan-kenikmatan Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Baik, la'alla, kata Ibnu Abbas, la'alla dari sisi Allah, lil wujud, suatu yang mesti terjadi, la'alla. Kalau kita artikan semoga, tapi kalau Allah SWT mengatakan la'allakum tuflihun, maka itu adalah sudah bentuk kepastian kalian akan beruntung. Baik. Kemudian kita mengambil ibrah yang lainnya lagi. Ini tadi kaum 'Ad. Sekarang kaum Samud. Dalam surat Al-Fajr ya, wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad ay wadil qura nahatu bi quwwatihim suhura. Dan tidaklah kamu memperhatikan Samud. Baik. Yang mereka apa? Jabu maksudnya apa? Nahatu. Mereka itu memahat batu-batu yang besar dijadikan rumah. Kaum Samud, kaumnya siapa? Saleh. Fattakhaduha masakin. Nah, mereka jadikan batu-batu yang dipahat tadi sebagai rumah, menunjukkan kekuatan mereka. Mereka pun terbinasakan. Wa fir'aun dzil autad, dan tidakkah kalian melihat juga Fir'aun yang mempunyai autad ay dzil junud, yang mempunyai pasukan-pasukan, alladzina sabatu mulkahu, pasukan tersebut yang mendukung jayanya, kekuasaan dia, kama tabata al-autad ma yuradu insadahu biha. Sebagaimana autad, autad itu maksudnya artinya patok ya. Patok itu menguatkan suatu yang diikatkan kepadanya. Autad. Jadi Fir'aun dikuatkan kekuasaannya karena banyak pasukannya. Di antaranya karena banyak pasukannya. Allah tetap binasakan. Alladzina tagaw fil bilad. Fir'aun yang melampaui batas di negeri ini. Hadzal waqfu a'idun ila 'ad. Jadi mereka-mereka ini yang melampaui batas melakukan kekafiran, yaitu kaum 'Ad, kemudian kaum Tsamud, kemudian Fir'aun, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, fa innahum tagaw fil bilad. Mereka melakukan pelampuan batas kekufuran kekafiran di muka bumi. Wa azau ibadallah, mengganggu hamba-hamba Allah fi dinihim wa dunyahum, baik dalam agama mereka maupun perkara dunianya. Aziyah. Baik. Imatatul adza anit thariq dikatakan apa? Sedekah. Menginginkan gangguan dari jalan dikatakan sedekah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, beliau melihat seorang ya yataqallabu fil jannah dikarenakan apa? Di syajaratin kanat tu'zil mu'minin, karena dia menyingkirkan ranting pohon yang mengganggu orang-orang yang beriman. Baik. Jadi mengganggu jalannya orang-orang yang beriman jalan secara fisik saja dilarang. Kemudian ada makna yang tersembunyi di balik itu. Berarti ya, kalau menghalangi seorang muslim dari jalan yang maknawi, jalan Allah SWT, maka lebih-lebih lagi dosanya. Harus dimusnahkan pemikiran-pemikiran sesat, nah, yang menghalangi kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah SWT, menghalangi tauhid kaum muslimin, merusak akidah kaum muslimin, itu lebih pantas lagi untuk dimusnahkan. Ya. Faedah saya dapatkan dari Syekh Mutaimin dalam syarah hadis yang ada di Riyadhus Shalihin. Jadi di sini mereka orang-orang yang melampaui batas, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kemudian jika Fir'aun azaw ibadah Allah, mengganggu hamba-hamba Allah. Walihada qawla fa'akharu bihal fasad. Setelah itu Allah mengatakan mereka banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi kerusakan itu sebabnya karena kekufuran. Kerusakan tersebut disebabkan kekufuran. Wal amalu bil kufri wa su'abihi, yaitu amal nam dengan kekafiran dan cabang-cabang dari bentuk kekafiran, menjami'i adnafil ma'asi, dari berbagai macam jenis kemaksiatan, wa sa'au fi muharabatir rusul, dan mereka selalu berusaha untuk memusuhi Rasul. Baik, pemikiran-pemikiran yang jelek, pemikiran-pemikiran kafir dalam Islam, pemikiran liberal dan yang selainnya, itu adalah suatu bentuk pemusuhan terhadap Rasulullah SAW, permusuhan terhadap Islam. Ini merupakan sebab besar terjadinya bencana dan malapetaka fasad. Nah, semoga Allah SWT menghindarkan kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran yang besar tersebut. Wasaddin nas an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Falamma balaghu min al-utubi ma huwa mujibun li halakihim arsalallahu min azabihi zanuban tawta azab inna rabbaka labil mirsad. Nah, jadi tatkala sudah keterlaluan pelampauan batas mereka kekafiran, kemusyrikan dan permusuhan terhadap para rasul, Allah SWT menumpas mereka, menghancurkan mereka. Baik, jadi sebab terjadinya musibah, sebab terjadinya beberapa bencana, yaitu dikarenakan apa? Kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Nah, subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai di sini.